Aceh lah. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya ngono kowe ning atiku nanging lara ya rasa sayangku mbok sia-sia wani sumpah tresnaku mu. Adela, kita ambiar bareng-bareng dong. Sudah? Alhamdulillah. Ambiar sampai gue.